Dengan sesuatu yang ini buat ladies and gentlemen. Yang ini so. Iya, juga buat abang-abang yang berdekatan. Monas. Oke, nanti kita buat apa nih ya? Gimana? Siapa?